akan kita sebarkan lewat pertunjukan kita. Jemput mami, anak mami berdikari. Setiap hari pakai dasi, dia punya banyak belasi. Teman-teman doyan ekstasi. Au, anak mami, anak mami, anak mami. Sibuk pagi, anak mami, anak mami. Sampai pagi, anak mami main melodi. Anak mami melodi lagi. Tambak lagi, anak mami, anak mami, anak mami, takut sendiri. Anak mami, anak mami, anak mami, yeah, aku pulang lagi. Anak mami, anak mami, anak mami. Yeah.